mata di pipiku untuk kesekian kali. Kau sakiti lagi hati yang lemah ini. Oh, mengapa tak berubah sifatmu yang masih seperti dulu? Mengapa tak kau coba untuk dapat mengerti setiapku hanya untukmu? Lama sudah ku harus bersabar, berkorban untuk dirimu. Mungkin dapat sedikit kau mengerti perasaan ini. Setiap malam menjelang tidurku, doaku hanya untukmu. Mungkin dapat sedikit kau membuka mata hatimu. Ku inginkan cinta yang tulus darimu, oh sayangku. Masih seperti dulu. Mengapa